kala urip bebarengan bunga susah kabeh ra dadi alangan senajan sedina mung mangan sepisan ati seneng anggone urip bebrayan nanging saiki urip wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan enak turu penak kerja penak njur lali marang aku sing rumat ana eko tenan sliramu marang awakku mbok tinggal lunga suwe apa dayaku saiki tak take sing dadi janji lali anakmu anakmu saiki wis gede-gede pengen nyuwun pirsa sapa to bapake utang tangis atiku tansah